aku mendengar manisnya kata cinta dari garis sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini surat tantangan. Terima kasih.